Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 118, masih mengangkat tema metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ke-12. Kali ini kita akan melanjutkan tentang norma untuk menjatuhkan hukuman kepada anak. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu metode yang layak untuk digunakan dalam mendidik anak adalah metode hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman. Masing-masing metode ini, baik metode hadiah maupun hukuman, ketika akan diterapkan harus menggunakan aturan, harus menggunakan norma. Karena ketika metode ini digunakan tanpa aturan, akibat yang akan ditimbulkan justru negatif, bukan positif. Sebab akan salah di dalam menerapkannya. Oleh karena itu, kita menyampaikan tentang aturan di dalam menerapkan metode hukuman. Kita telah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sekitar 4 aturan agar hukuman itu bisa efektif. Kali ini kita akan membahas aturan yang ke-5 dan aturan yang ke-6. Yang ini, dengan berakhirnya aturan ini, kita berarti telah menyelesaikan pembahasan tentang metode hukuman dan hadiah. Aturan yang ke-5 yang perlu untuk diperhatikan ketika kita akan menerapkan metode hukuman adalah sepakati terlebih dahulu hukumannya. Jadi ketika kita akan menerapkan hukuman, itu disepakati dulu dengan anak apa hukuman yang akan dijatuhkan dan apa pelanggaran yang layak untuk dijatuhi hukuman. Ini aturan sering diabaikan. Aturan ini sering diabaikan. Kenyataannya banyak orang tua yang menghukum anaknya sesuka hatinya. Sehingga anak itu tidak tahu kenapa dia dihukum. dan dia tidak menyangka akan dihukum. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah itu tidak akan menghukum suatu kaum sampai Allah mengutus Rasul kepada kaum tersebut. Ini padahal urusan agama yang lebih tinggi dibandingkan perkara-perkara duniawi dalam pendidikan anak. Jadi siksaan itu tidak akan ditimpakan kepada suatu kaum kecuali setelah kaum tersebut tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Siapa yang akan menjelaskan kepada kaum tersebut bahwa perbuatan ini benar itu salah? Ya para nabi dan para rasul. Makanya tadi Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menjatuhkan hukuman, kata Allah, kepada suatu kaum, kecuali setelah kami utus Rasul. Jadi kalau Rasul belum diutus, alias masyarakat belum tahu mana yang benar, mana yang salah, maka tidak akan dijatuhkan hukuman. Karena mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah kadang-kadang sebagian orang tua menjatuhkan hukuman kepada anak dalam keadaan anak tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Inilah tugas orang tua. Sehingga salah satu hal yang terpenting sebelum menjatuhkan hukuman adalah adanya edukasi. Orang tua mengajar dan mendidik anaknya. Orang tua menjelaskan kepada anaknya mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Contoh, mana tutur kata yang baik, mana tutur kata yang tidak baik. Kadang-kadang anak itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dia tidak tahu kalau itu kata-kata yang tidak baik. Maaf ya, kadang-kadang anak mengeluarkan kata-kata jorok, dia tidak tahu kalau itu kata-kata jorok. Cuman karena ketemu sama temennya di luar, temennya ngomong kata-kata itu, anak kita ikut-ikutan ngomong itu. Dan ketika kita tanya, nak kamu tahu gak artinya kalimat tersebut? Ternyata tidak tahu. Apakah pantas, apakah layak ketika anak mengeluarkan kata-kata jorok yang dia belum tahu bahwa itu jorok, tahu-tahu langsung kita hukum? Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Maka disinilah pentingnya adanya edukasi. Ya. Orang tua tugasnya adalah memberikan edukasi. Memberikan pengajaran. Memberikan pendidikan. Ngajari anaknya, didik anaknya. Ini perkataan baik, ini tidak baik. Kalau anak bertanya, kenapa tidak baik? Orang tua harus berbesar hati untuk menjelaskan. Jangan sampai ketika anak bertanya, kenapa ini tidak baik? Orang tua langsung memutus, sudah gak usah banyak ngomong. Bocah cilik, orang ngerti apa-apa. Makanya orang ngerti apa-apa, mulanya dijelaskan. Ya. Karena anak itu tidak tahu, tugasnya kita orang tua memberitahu kepada anak kita. Dan kadang-kadang kita ketika memberitahu, kita tidak sadar bahwa suara kita itu meninggi. Seakan-akan kita marah. Sehingga anak itu merasa kalau bertanya malah nanti bakalan dimarahi. Ya. Maka ketika akan menjatuhi hukuman, menjatuhkan hukuman, sepakati terlebih dahulu hukumannya. Nah, untuk menyepakati hukuman ini perlu ada diskusi. Antara orang tua dengan siapa? Dengan anak. Ketika kita diskusi dengan anak untuk menentukan ini perbuatan yang tidak baik, ini yang baik, kalau yang tidak baik dikerjakan, maka akan ada hukuman. Ketika sedang diskusi seperti itu, usahakan saat akan menentukan sebuah hukuman, jelaskan secara spesifik. Jelaskan secara jelas. Sejelas-jelasnya. Jangan menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh anak. Di sini kami kasih contoh kayak gini. Aturan yang tidak spesifik contohnya. Nak, kalau kamu terlambat dalam waktu yang cukup lama, ini berarti perbuatannya ya. Kalau kamu terlambat dalam waktu yang cukup lama, maka kamu akan dihukum dengan sesuatu yang menyakitkan. Lihat perbuatannya apa, hukumannya apa. Ungkapannya. Perbuatannya diungkapkan di sini adalah kalau kamu terlambat dalam waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama. Ini kan sulit dipahami. Waktu yang cukup lama itu bisa dari satu orang ke orang yang lain berbeda, berbeda-beda. Mungkin anak menganggap setengah jam itu tidak lama. Orang tua menganggap seperapa jam sudah lama. Akhirnya timbul konflik. Akhirnya timbul pertengkaran antara anak dengan orang tua. Pemicunya apa? Aturan yang tidak spesifik. Keterlambatan itu perlu diukur. Seberapa lama itu seberapa, gitu loh. Sekarang kan ada jam, tinggal lamanya seberapa disepakati. Kalau habis isya misalnya, anak keluar dari rumah, terlambat itu ukurannya seberapa? 10 menit kah? 15 menit kah? 20 menit kah? Setengah jam kah? Itu kan jelas. Misalnya sekarang isya selesai jam 7 berapa? Jam 7.15 misalnya. Kita kasih waktu anak untuk di luar rumah, mungkin dia pengen mainan dulu di luar, itu sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 7.30. Atau misalnya kalau anak pengen lebih lama lagi, sampai jam 8 kurang seperapa. Berarti di luar berapa? Setengah jam. Ini harus dijelaskan kepada anak. Dan itu harus didiskusikan dengan anak. Nah, pokoknya nanti kalau habis isya, jam sekian sampai sekian, kamu boleh mainan. Tapi kalau sudah lewat jam 8 kurang seperempat, kamu kok belum datang ke rumah, maka akan ada hukumannya. Nah, ketika menentukan hukuman juga harus spesifik. Ini contohnya gak spesifik seperti ini. Kamu akan dihukum dengan sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu apa? Bisa dijewer, bisa dipukul, bisa di apa lagi? Ya, bisa dicubit. Ya, apa yang sudah menyakitkan itu? Bisa misalnya kita ganti misalnya sesuatu yang menyakitkan itu, kamu kalau sudah jam 8 kurang seperempat belum masuk rumah, maka seluruh pintu rumah akan dikunci misalnya. Itu kan jelas gitu loh. Atau kalau kamu telat jam 8 kurang seperempat belum masuk rumah, maka besok jatah jajanmu dikurangi separuh. Langsung tentukan kurangi berapa? Separuh. Berarti kalau jajannya biasanya 3.000, besok jajannya berapa? 1.500. Itu kan jelas. Nah, inilah yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita akan menjatuhkan hukuman kepada anak. Sepakati dulu apanya? Hukumannya. Nah, kalau ternyata sudah disepakati, kok anak masih melanggar? Mungkin pertama kita nasihati, masih melanggar. Kedua kita nasihati, masih melanggar. Berulang-ulang anak itu sudah melanggar dinasihati, melanggar dinasihati, melanggar dinasihati. Maka saat itulah hukuman layak untuk dijatuhkan kepada anak tersebut. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung melanggar, ayo sikat. Jangan. Jadi biarkan anak dinasihati dulu. Ya bukan dibiarkan begitu saja, anak melanggar dibiarkan, enggak, tapi nasihati. Ya, nah kamu kemarin kan sudah ada kesepakatan. Oh iya, aku lupa. Ya, ya sudah, namanya manusia memang tempatnya nopo? Tempatnya lupa. Jangankan yang kecil, yang tua saja sering lupa. Ya, ya sudah, ingat-ingat ya. Besoknya lagi ternyata lakukan lagi. Loh, kamu kok diulang lagi? Oh iya, lupa lagi. Nah, setelah berkali-kali diingatkan, kok kemudian masih melanggar juga? Saat itu silahkan Anda jatuhkan hukuman yang sudah disepakati. Gak boleh kemudian ujuk-ujuk hukumannya dirubah misalnya, gak boleh. Ya. Karena ini bagian dari menepati janji. Kalau Anda tahu-tahu merubah hukuman tanpa ada diskusi ulang, maka berarti Anda ini sudah mengingkari janji. Janjinya hukumannya seperti ini misalnya. Hukumannya jajannya akan dikurangi separuh. Ternyata kemudian dirubah. Apa dirubahnya? Tidak dikasih sama sekali. Loh, itu kan menyalahi kesepakatan. Ya. Menyalahi komitmen awal ketika bagaimana dahulu menyusun perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Ya. Ustaz, nanti kalau misalnya anaknya protes gimana? Tidak masalah. Biasanya anak itu ketika akan dijatuhi hukuman, dia akan protes. Protesnya bagaimana? Cemberut. Terus, gitu kan ya. Protes lah intinya. Ya. Kemudian jengkel. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak kemudian ngambil mainannya, terus mainannya di apa? Dibanting. Atau masuk pintu kamar, terus pintunya di jebret, gitu, keras, gitu. Ketika anak bereaksi seperti itu, apakah hukuman perlu dibatalkan? Jawabannya nopo? Tidak. Hukuman perlu tetap diterapkan. Walaupun anak itu protes. Loh, kok gitu Ustaz? Iya. Karena sejatinya, ketika anak marah, ketika anak banting mainan, ketika anak nutup pintu dengan keras, itu cuma penampakan emosi sesaat. Ya. Dan bisa jadi anak ini pengen ngetes. Ngetes siapa? Ngetes orang tuanya. Sejatinya hati kecil anak itu dia sudah merasa, iya aku bersalah. Buktinya dia protes. Hati kecilnya, dia sudah merasa, iya ya. Cuman itu kadang-kadang terkalahkan dengan emosi tadi. Maka, anak sudah merasa bersalah, sudah jatuhkan hukuman, tidak apa-apa. Ya. Tidak masalah jatuhkan hukuman, walaupun anak protes. Ustaz, kalau misalnya kita batalkan, memang kenapa Ustaz? Nah, ini kalau dibatalkan, itu bisa jadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa Ustaz? Anak jadi tuman. Tuman gue apa? Tuman gue ya apa ya? Bahasa Indonesia ini nopo nggih tuman nggih. Jadi kebiasaan lah intinya. Jadi oh biar hukuman enggak jadi gimana caranya? Nangis, ngerengek, protes. Nah, lama-lama anak ini akan memperhatikan, oh bapak sama ibu itu caranya, triknya kayak gini. Kalau mau dihukum, nangis saja. Nanti bapak ibu bakalan gak jadi. Besoknya setiap akan dihukum, nangis, nangis, nangis. Akhirnya jadi kebiasaan jelek. Ya. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah jangan menggagalkan hukuman. Jangan membatalkan hukuman. Walaupun anak merengek. Jangan membatalkan hukuman cuma karena anak merengek. Cuma karena anak merengek. Jangan dibatalkan. Tapi lain masalah loh. Kalau misalnya anak sakit. Ya. Misalnya satu anak itu sedang panas. Ya. Panas tinggi misalnya. Yo jangan dijatuhi hukuman tuh. Sudah lagi sakit kok malah dihukum. Ya. Terus dibatalkan. Enggak. Diundur sampai sehat. Jadi ketika anak sudah sehat. Silakan jatuhkan hukuman. Tapi jangan menggagalkan hukuman cuma karena rengekan anak, jangan. Anaknya sehat, misalnya fisiknya kuat, tahu-tahu dia merengek, protes, ya, cemberut, ya. Kalau cuma karena seperti itu, jangan batalkan hukuman, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kebiasaan buruk anak yang merasa hukuman bisa dibatalkan dengan rengekan. Ini adalah aturan yang kelima. Aturan yang keenam, berikan hukuman secara bertahap. Napa? Berikan hukuman secara bertahap. Ada sebagian orang tua mengira bahwa hukuman itu cuma satu level saja, yaitu level yang terberat. Padahal hukuman itu ada tahapannya. Ada tahapan yang ringan, ada tahapan yang sedang, ada tahapan yang berat. Ya. Kalau kita akan menjatuhkan hukuman itu, usahakan jangan langsung hukuman berat. Khawatirnya nanti anak jadi kebal. Kebal dengan apa? Kebal dengan hukuman. Ada enggak anak dihukum tertawa-tertawa? Ada enggak? Ada. Coba perhatikan di sekolahan. Perhatikan di sekolahan. Ketika guru menghukum sebagian siswa yang melanggar misalnya untuk berdiri di depan kelas, ada anak-anak yang merasa malu, nunduk. Ada anak-anak yang sebaliknya malah mesam, mesem, dada-dada gitu. Ada? Ada. Ya. Jadi ada sebagian anak memang punya tipe seperti itu. Dan bisa jadi anak itu punya sifat kayak tadi, tidak malu ketika dihukum, karena hukuman yang ditimpakan kepada dia tidak mengalami proses. Tidak ada tahapannya, ujuk-ujuk langsung hukuman yang berat. Padahal sejatinya hukuman di dalam agama kita itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan itu dalam ayat Al-Quran Allah bercerita tentang hukuman seorang suami kepada istri itu seperti itu. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung dipukul, enggak. Ya, ada saatnya didiamkan, ada saatnya dipisah ranjangnya, ya, atau ada saatnya sebelum pisah ranjang, ya, suami menghadap sini, istri menghadap sana, ya. Itu kan proses, itu kan tahapan dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat. Nah, ketika kita mendidik anak pun saat kita akan menjatuhkan hukuman ada tahapannya. Tahapan yang pertama, nasihat. Tahapan yang pertama apa? Nasihat. Misalnya tadi kita katakan anak terlambat ke masjid. Misalnya. Kita sudah patok, nak, nanti kalau kamu ke masjid, usahakan ya nak, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Alias tidak masbuk. Ya. Jadi sekedar tidak masbuk ini ada level yang lebih tinggi. Yaitu apa? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ternyata setelah kita sampaikan seperti itu, berkali-kali anak itu masih ketinggalan. Maka kita panggil. Ya, kita nasihati. Kenapa kok kita berusaha untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram? Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram, sholat berjamaah selama 40 hari. Berapa? 40 hari. Ya, terus menerus, tidak putus-putus. Ya, maka orang tersebut akan dibebaskan dari dua hal. Yang pertama akan dibebaskan dari kemunafikan. Sifatnya orang nopo? Munafik. Dan yang kedua akan dibebaskan dari api neraka. Kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Akan dibebaskan dari kemunafikan dan akan dibebaskan dari api neraka. Jelaskan itu kepada anak. Neraka itu panas, nak, siksaannya berat, ya. Dan kita tidak akan kuat kalau kita masuk neraka. Maka ayo kita berusaha, ya. Nasihat. Ini tahapan yang pertama. Dan ketika menyampaikan nasihat, caranya yang baik, waktunya yang tepat. Caranya yang baik, waktunya yang tepat. Kita sudah sampaikan ini pada sebelumnya, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nasihat itu bukan sekedar disampaikan. Tapi disampaikan caranya yang baik, waktunya yang tepat. Kadang-kadang nasihat itu ditolak karena waktunya tidak tepat atau caranya tidak baik. Maka saat akan menyampaikan nasihat harus disampaikan dengan cara yang baik, waktunya yang tepat. Nah, Bagaimana seandainya nasihat ini tidak mempan? Bolak-balik nasihat, ternyata belum mempan, maka kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya. Apa itu? Pengabaian. Diabaikan itu nopo? Didiamkan, dicuekin. Itu bagian dari hukuman. Ya. Bikin anak itu merasa tidak nyaman. Anak itu, kalau dia dicuekin sama ayahnya, sama ibunya, itu dia akan merasa tidak nyaman. Ketika dia merasa tidak nyaman, harapannya dia akan merasa bersalah, lalu mengakui kesalahannya. Ustaz, nanti kalau misalnya kita cuekin kayak gitu, nanti dia malah pergi dari rumah, bagaimana Ustaz? Ketemu sama teman-teman yang nakal, bagaimana? Nah, mendiamkan itu ada batasannya. Tidak boleh berlebihan. Makanya Rasulullah SAW mengendika dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Enggak boleh berlebihan. Ya. Kalau misalnya didiamkan 1 jam, anak itu sudah mending, ya sudah. Kalau didiamkan 1/4 jam, anak itu sudah ngaku kesalahannya, sudah, enggak usah ditambahi. Kita sudah jelaskan bahwa hukuman itu kayak obat. Wonten napa nek? Wonten dosise. Kalau dosisnya kurang, ya enggak ngefek. Kalau dosisnya berlebihan, bukan mari, tapi nek mboten mari napa? R-nya diganti T. Mati, nggih, kalau enggak mari ya mati, kalau enggak sembuh ya meninggal. Ya. Maka ketika kita akan mengabaikan anak, kita pertimbangkan. Kalau anak itu setelah diabaikan, ternyata 5 menit dia sudah mendekati orang tuanya, nempel-nempel sama orang tuanya. Kemudian mbeb-mbeb ya, mau nangis. Ya sudah, berarti sudah selesai. Jadi jangan orang tuanya yang malah terbawa emosi. Ada sebagian orang tua yang namanya anak kecil itu kan lebih gampang melupakan pertengkaran, berbeda dengan orang tua. Cuma lihat anak-anak kecil itu. Itu kan baru saja tadi bertengkar sama kakaknya, tahu-tahu 5 menit kemudian sudah bermain bersama. Orang tua bisa enggak kayak gitu? Orang tua agak sulit. Nah, maka kita jangan terpancing dengan emosi kita. Anak itu sudah akan melakukan perdamaian, ya sudah. Anda memenuhi keinginan anak itu untuk damai. Ya. Nah, ternyata Ustaz sudah didiamkan, ternyata anak itu masih juga tidak ngefek hukuman tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Naik ke level berikutnya, yaitu pengabaian ruangan. Pengabaian ruangan itu bahasa lugasnya itu dipenjara. Apa? Dipenjara. Wah, Masya Allah Ustaz, serem temen Ustaz. Ya enggak tuh, bukan penjara seperti yang betul-betul bentuk penjara, enggak. Anak itu diisolir, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Ya, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Tujuannya apa? Supaya anak tidak nyaman. Dia enggak lihat bapaknya, dia enggak lihat ibunya, enggak lihat adiknya. Ya, sehingga anak itu merasa, aduh saya bersalah, makanya saya dimasukkan ke dalam ruangan ini. Wah Ustaz, nanti kalau di ruangan itu dia mainan gimana? Nah, makanya ruangan itu harus dibersihkan dari mainan. Jadi jangan sampai nanti kita masukkan ke penjara, malah anak itu tambah senang. Alhamdulillah, enggak ada yang ganggu mainan, dikasih HP malah di dalam. Wah, ya, repot malah. Akhirnya bukan kapok, malah nopo? Kebalikannya kapok nopo? Malah ketagihan nanti anak tersebut. Nah, enak loh di penjara loh. Ya, bisa mainan sepuasnya. Enggak. Jadi ketika kita masukkan, kita isolir di sebuah ruangan sebagai bentuk hukuman, maka ruangan itu disterilkan dari hal-hal yang bisa membuat anak itu merasa nyaman di ruangan itu. Tapi juga kita harus hati-hati. Jangan sampai kita masukkan ke ruangan yang gelap, yang pengap, tidak ada ventilasinya, banyak tikusnya. Jangan, ya. Jadi ruangan itu kira-kira sehat, akan tetapi anak merasa dia dihukum oleh orang tuanya. Juga tidak bijak juga misalnya di penjara di kamar mandi malam-malam dingin-dingin. Ya na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian orang tua seperti itu, KDRT. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Masa cuma gara-gara mecahin gelas satu, anak itu di penjara di mana? Kamar mandi semalam suntuk, kedinginan, banyak nyamuk, ada kecoa di situ, baunya enggak enak, pengap. Gak boleh yang seperti itu. Maka harus ada waktunya. Kalau kesalahan ringan ini ya kira-kira 10 menit, 15 menit sudah cukup. Kalau kesalahan agak berat bisa 1 jam. Intinya jangan berlebihan. Nah Ustaz, tahapannya tadi nasihat. Nasihat gak mempan pengabaian kata-kata. Gak mempan pengabaian ruangan di penjara dalam tanda kutip. Nah, seandainya ini tidak bermanfaat juga, tidak ngefek juga, baru kita melangkah ke hukuman fisik. Ya, coba lihat tahapannya. Ada nggak orang tua yang langsung loncat tahapan keempat? Banyak. Ini yang membuat kadang-kadang hukuman jadi tidak ngefek. Wong kesalahan belum nasihati, belum diabaikan, tahu-tahu langsung dipukul, dijewer, dicubit. Ini yang bikin hukuman menjadi tumpul. Ini yang mengakibatkan hukuman menjadi tidak ngefek. Karena kita tidak sabar untuk melalui tahapan-tahapan tadi. Harusnya kalau kita akan menjatuhkan hukuman berat, itu kalau hukuman ringan sudah tidak ngefek, baru hukuman berat. Jangan sampai ujuk-ujuk kesalahan pertama, enggak ada nasihat, babi ibu, langsung saja dipukuli anak tersebut. Ya. Sudah kayak gitu, mukulinya enggak pakai aturan lagi. Ustaz, memang mukul ada aturan? Ada. Itulah hebatnya Islam. Ya, para ulama kita mengatakan, bismillah. Darbatan ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bekas di mana? Di anggota tubuh. Jadi ketika dipukul, itu enggak bekas. Enggak bekas itu maksudnya enggak kemudian warnanya berubah jadi nopo? Merah, warnanya berubah menjadi biru, apa maning ireng, apalagi sampai mengeluarkan darah. Enggak ada itu. Ya, sama anak kok sama kayak lagi perang sama orang kafir gimana sih? Anak sendiri kok, ya. Sampai memar, sampai berdarah, naudzubillah min dzalik, bahkan kita dengar kadang-kadang sampai tulangnya patah. Astagfirullah. Ini lagi ngapain? Ini lagi ngebuki maling apa? Sama anak sendiri kayak gitu. Jangan. Ya, ini baru hukuman fisik. Hukuman fisik pun tidak mesti pukulan. Hukuman fisik itu bisa nyapu. Bisa push up. Bisa bersih-bersih. Itu juga fisik juga. Jadi hukuman fisik jangan cuma diasosiasikan dalam pukulan, ya. Pukulan pun juga seharusnya tidak menyakitkan anak, karena tujuan hukuman bukan untuk menyakiti atau balas dendam, tapi untuk menimbulkan efek jera dan mendidik anak. Ini pembahasan tentang metode hukuman dan hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Dan baik, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama ada dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang sering nonton film Doraemon? Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Mohon nasihatnya. Bagaimana mengatasi anak yang suka nonton film apa tadi, Doraemon? Dia nontonnya di mana? Nontonnya di rumah. Pakai apa? Pakai TV. Yang menyediakan TV siapa? Anak sendiri yang beli TV. Gak mungkin toh. Berarti yang beli TV siapa? Orang tuanya. Ya gue berarti orang tuanya sih bermasalah. Ya. Kalau sudah tahu TV ditaruh di rumah bakalan lebih banyak digunakan untuk hal-hal negatif, ya gak usah naruh TV di rumah. Kecuali kalau misalnya TV itu digunakan untuk hal-hal yang positif. TV itu kan sarana. Seperti radio, seperti pisau, ya, seperti HP, itu kan sarana. Pisau tergantung dipegang oleh siapa. Kalau dipegang oleh perampok, bakalan digunakan untuk merampok. Kalau dipegang oleh tukang jagal, bakalan untuk nyembelih kurban. Ya, yang ini baik, yang ini jelek. Padahal alatnya sama. TV juga seperti itu. TV itu alat. Digunakan untuk baik atau jelek. Kalau kita tahu TV ini bakalan digunakan untuk yang jelek, ngapain disediakan TV? Makanya ada sebagian orang tua yang memilih untuk tidak menyediakan televisi di rumahnya. Ya, terus bagaimana Ustaz? Anak itu butuh hiburan. Dia menyediakan alat lain yang juga bisa menyajikan hiburan, tapi hiburan itu kita yang ngatur orang tua. Sekarang banyak orang tua diatur oleh TV. Bukan orang tua yang mengatur tontonan. Kenapa kok orang tua diatur? Ya karena TV itu sudah mengharuskan kita untuk jam sekian sampai sekian, jam sekian sampai sekian. Ba'da maghrib, coba. Biasanya diisi apa? Film. Menjelang maghrib ada film nabrak nopo? Waktu azan maghrib. Ketika azan maghrib, film itu sedang seru-serunya. Akhirnya anak jadi sulit ke masjid. Anda itu disetir sama TV. Jangan mau disetir kok sama TV. Ya sorry ya. Jangan mau. Kita yang atur. Ya. Loh bagaimana Ustaz? Ya sudah kita bikin alat sendiri yang buat. Atau kita sediakan alat yang bisa kita atur. Ya, DVD player misalnya atau komputer. Kemudian konten isi yang akan dipertontonkan kepada anak. Kita yang menentukan. Bukan TV yang menentukan. Bukan stasiun televisi yang menentukan. Maaf-maaf saja, banyak stasiun televisi itu ketika menyajikan tayangan, target utama mereka mendidik apa keuntungan secara materi. Keuntungan. Makanya sampai sekarang, acara gosip hampir di setiap stasiun televisi umum ada atau tidak? Ada. Padahal siapa sih yang sepakat bahwa gosip itu halal? Gosip itu halal. Rata-rata mereka tahu gosip itu haram. Karena itu kan termasuk ghibah. Ngerasani. Tapi kenapa sudah tahu haram tetap ditayangkan? Kenapa? Duit. Ratingnya nopo? Tinggi. Karena ratingnya tinggi, iklannya juga mahal. Akhirnya mereka gak peduli lagi apakah gosip itu akan merusak bangsa ini atau tidak. Yang penting duitnya akeh. Kita harus sadar itu. Jadi jangan mau kita disetir sama stasiun-stasiun televisi tersebut. Ya. Kecuali ada stasiun televisi yang tayangannya hanya islami, ya. Pengajian, kalau ada acara anak pun acara anak yang mendidik, ya, keterampilan, ilmu pengetahuan, ya, bukan isinya cuma kalau enggak film kartun, ya sinetron, kalau enggak sinetron, ya, apa itu yang serem-serem itu, ya, jangan mau kita, ya, apalagi sekarang ketambahan dengan berita-berita hoax. Ya, makanya saya pernah menyampaikan sebuah kajian judulnya tipi tipu. apa judulnya? Tipi tipu. Ya. Tipi yang senenge nopo? Nipu. Ya. Jangan mau kita ditipu sama tipi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Anak saya kalau berbuat salah, saya hukum dengan mendiamkan. Akan tetapi anak saya akan protes dengan bilang ke ibunya, kalau ditanya kok gak jawab. Dan setelah itu saya diamkan kembali. Sebentar setelah itu, alhamdulillah menurut kembali. Bagaimana cara yang setelah saya lakukan, apakah sudah benar Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Coba diulangi lagi, ini ada suara anak-anak, saya gak bisa dengar dengan baik. Coba diulangi. Baik Ustaz. Anak saya kalau berbuat salah, saya hukum dengan mendiamkan. Akan tetapi, anak saya protes dengan bilang ke ibunya, kalau ditanya kok gak jawab. Setelah itu saya diamkan sebentar, alhamdulillah anak saya kembali menurut Ustaz. Gimana Ustaz? Oh iya. Berarti anak itu merasa tidak nyaman. Anak itu merasa tidak nyaman. Berarti pembiaran Anda itu berhasil sebenarnya. Namun, Anda perlu jelaskan kepada anak bahwa ketika Anda diam, ini bagian dari hukuman. Jangan sampai nanti anak itu belajar cuek dari Anda. Gitu. Karena anak Anda tidak difahamkan bahwa ini sedang masa hukuman. Itu perlu dijelaskan kepada anak. Khawatirnya kalau enggak Anda jelaskan, besok Anda bertanya sama anak, Anda akan didiamkan sama anak. Dengan alasan apa? Kemarin juga ibu ditanya diam. Ya. Makanya perlu dijelaskan sama anak. Nah, ini kamu sedang dihukum. Loh, kenapa dihukum? Karena kamu tadi melakukan seperti ini. Loh, emang kenapa? Loh, kan dulu sudah kita jelaskan. Kalau perbuatan itu enggak baik, bakalan dihukum. Ya. Perlu disampaikan seperti itu kepada anak. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar Radio Roja, silakan. Ya, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, saya perhatikan tingkah anak saya yang berusia 6 tahun meniru sifat saya waktu kecil dulu, yaitu manja dan sulit untuk diatur. Dan menurut orang tua saya dahulu, sifat saya lebih parah dari sifat anak saya sekarang ini. Jadinya saya sering merenung, mengapa kok jadinya seperti ini? Pertanyaan saya, apakah sifat anak saya akibat dari perbuatan saya di masa lalu? Sekarang saya sebagai orang tua sudah bertaubat dan menginginkan anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mohon nasihat dan arahan dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pertama, Anda perlu bersyukur. Kata orang tua Anda, anak Anda sekarang lebih mending dari Anda. Jadi, anak Anda sekarang tidak semanja jenengan dahulu. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, agak berkurang dosisnya. Kemudian yang kedua, apakah mungkin itu keturunan? Mungkin. Ya, gen. Jadi gen sifat itu kadang-kadang nurun kepada anak. Dan kadang-kadang nurun kepada anak itu, turunnya itu enggak mesti lewat darah. Bisa jadi turunnya itu karena anak melihat dengan mata kepalanya kemanjaan orang tuanya. Akhirnya genetika itu turun lewat pembiasaan. Tidak mesti turun lewat darah. Ya, karena kamu anaknya si Anu, akhirnya si Anu punya sifat jelek, kamu ketularan lewat darahnya. Enggak mesti seperti itu. Bisa jadi genetika itu turunnya adalah karena anak melihat dengan matanya perilaku orang tuanya, akhirnya dicontoh. Itu juga turunan juga. Ya. Maka dalam hal ini, Anda sudah bertobat, bagus. Anda sudah bertobat, bagus. Tapi bagaimana Ustaz dengan anak ini? kok masih seperti itu? Berpikirlah secara positif. Mungkin ini adalah peluang yang Allah berikan kepada Anda untuk terus memperbaiki diri. Satu. Yang kedua, peluang dari Allah untuk pintu pahala buat Anda. Kalau misalnya anak Anda diomongin sekali, langsung nurut, mungkin kan Anda gak akan ngomongi lagi. Tapi ketika diomongi sekali gak nurut, Anda akan ngomongi dua kali. Ketika dua kali gak nurut, Anda akan ngomongi berapa? Tiga kali. Tiga kali gak nurut, Anda ngomongi empat kali. Satu, dua, tiga, empat. Pahalanya tambah banyak atau tidak? Tambah banyak. Berpikirlah secara positif. Bahwa Anda ini sedang dibukakan pintu pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, yang akan bisa merubah perilaku bukan kita. Yang bisa mengubahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga teruslah berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.